Malam ini ku sendiri, dingin dan gelap bersamaku. Ketika ku tutup mata, kau seakan di sampingku. Tak kurasa ku sendiri, tak biasa tanpa dirimu. Mungkin salah ku sendiri, tak bisa ku melupakanmu. Kembali datang padaku, diriku selalu merindukanmu di setiap waktu. Kembali datang padaku, diriku masih mengharapkanmu seperti dulu. Setiap malam ku harapkan kau datang hadir di sini. Walau aku tahu itu hanya ku dapat di mimpiku. Kembali datang padaku, diriku selalu merindukanmu di setiap waktu. Kembali datang padaku, diriku masih harapkanmu seperti dulu. Kembali datang padaku, diriku masih merindukanmu di setiap waktu. Kembali